Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ikhwani fi din azani Allah wa iyyakum, dan juga para pendengar Radio Rasyid dan juga Radio Mirathul Anbiya yang kami muliakan. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa melanjutkan kembali pelajaran tajwid untuk pemula, memasuki pertemuan yang ke-14. Hari ini Jumat tanggal 23 Rajab 1435 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 23 Mei tahun 2014. Alhamdulillah kita telah menyelesaikan pelajaran makharijul huruf dan juga sifatul huruf. Makharijul huruf, kemudian sifatul huruf yang memiliki pasangan atau saling berlawanan, dan juga sifatul huruf yang tidak memiliki lawan. Dari sini ada tugas bagi yang hadir di sini dan juga para pendengar di rumah untuk merinci sifatul huruf, baik yang berlawanan maupun tidak berlawanan, mulai dari apa, alif, ba, ta, dan seterusnya, ya, menyebutkannya, kemudian menyebutkan hurufnya, kemudian merinci sifat-sifatnya tanpa melihat ke buku. Ini tugasnya, kemudian dikoreksi ya secara mandiri atau bersama keluarganya atau bersama teman sekamarnya untuk tulab yang hadir di sini, apakah sudah benar, ya, diukur sejauh mana pemahaman kita kepada materi yang telah kita pelajari bersama ini, ya, karena materi ini merupakan materi inti sehingga dimohon untuk tidak terlewatkan memahaminya dengan sebaik-baiknya. Seperti itu harapan dari kami. Karena apa? Karena ketika kita masuk dalam pembahasan atau membaca latihan-latihan yang ada dalam kitab ini, maka insyaallah akan kita ulang-ulang terus makharijul huruf dan juga sifatul hurufnya. Dan alhamdulillah memang dalam kitab ini sudah tersaji, ya, pada setiap huruf-hurufnya keterangan tentang makharijul huruf dan juga sifatul huruf. Kita baca, kita masuk halaman ke-21, jalsah pertama dari kitab Aisyah. Untuk kerangka bahasannya, maka bisa dibaca sendiri. Latihan dengan model pembelajaran seperti kitab Aisyar atau kitab-kitab yang ada sebelumnya, yang telah ada sebelum kitab Aisyar, hampir mirip penyusunannya, yaitu praktek huruf-huruf hijaiyah dengan harokat fathah, ya, mulai dari hamzah, ba, dan seterusnya. Dua huruf, pengenalan dua huruf yaitu hamzah dan ba, kemudian dirangkai menjadi kata, ya, untuk melatih lisan kita dengan harokat fathah dan juga huruf yang masih sederhana. Ada dua metode, ada yang diputus-putus, ada yang disambung. Ya, dalam kesempatan kita kali ini, insyaallah kita langsung disambung dengan pelan. Kita mulai, kita memasuki jelasan yang pertama, kita baca. Antum bisa langsung membaca makharijul huruf, tidak saya ulangi lagi, biar pembahasan lebih cepat. Kita baca A. A. A. A. Harakat fathah diucapkan dengan membuka mulut kita, merenggangkan kedua rahang kita. Kita renggangkan. Dan yang merenggangkan ini adalah tentunya rahang bawah, ya, karena rahang atas ini tidak bergerak, ya. Kalau dalam tengkorak kita itu rahang atas tidak apa? Tidak bergerak. Yang bergerak adalah rahang apa? Rahang bawah. Jadi yang kita renggangkan, yang kita buat membuka adalah apa? Rahang bawah. Kita baca A. A. A. A. Ba. Ba. Kita baca aba aba aba. Ya. Sebelum kita lanjutkan, kesalahan dalam pengucapan fathah adalah, ya, dengan suara e, aba gitu ya, aba gitu ya. Ini terjadi, ya, ini terjadi dalam bacaan kita sehari-hari, ya. Ada suatu apa suku di daerah kita yang cenderung mengucapkan fathah dengan e, ya, e, gitu. Saya sebutkan, ya. Atau saya contohkan bahasanya, ya, nanti langsung ketemu. Ya. Aba, aba. Ya. Kenapa bisa terjadi? Karena tidak merenggangkan atau tidak membuka mulut, jadi rahangnya tidak direnggangkan. E. Aba, ini. Ini karena apa? Karena kurang terbuka. Aba. Aba. Aa. Aa. Aba. Aba. Dan juga kesalahan yang lain, ya, Anda sebutkan kesalahan-kesalahannya adalah dengan membaca kata ini atau rangkaian huruf ini yang akhirannya berhenti di harokat hamzah. Berhenti di makhraj hamzah. Misalnya aba, aa, aba. Ya. Ini ada di daerah tertentu, ya, di daerah Jawa bagian tengah, ya. Tapi juga daerah lain juga bisa juga terjadi, ya. Cuman di sana sering terjadi, ya, mendominasi. Sehingga kita baca aa, coba. Aa. A. A. Ya. Aba. Aba. Jangan dibaca aba. Ya. Ingat aba. Ini mati di hamzah. Iya. Kita baca a. A. A. A. Kalau antum masih susah, antum bisa mengucapkan kata saya. Saya, coba. Saya. Enggak mungkin antum mengucapkan kata saya, antum saya. Ya, gitu kan? Saya. Saya, gitu kan enggak mungkin. Iya. Antum mengucapkan saya, antum pelajari apa proses keluarnya huruf tersebut, ya. Kita baca aba, aba, ba'a, ba'a. Ingat dan juga jangan membaca seperti ini. Ba'a, ya, ingat ba'a, tetapi ba'a, coba ba'a. Ya, jangan sampai, ya, ini terjadi biasanya apabila hamzah, huruf hamzah ada di tengah, ya, ada di tengah atau di akhir, ya. Huruf hamzah didahului huruf yang lain. Ini biasanya terjadi seperti itu. Jadi suara dari ba masuk ke harakat hamzah. Ya, ini salah. Misalnya fa amma, dibaca fa amma. Nah, itu. Ini salah. Seolah-olah kita memberikan tanda tasydid pada hamzah. Kita baca ba'a, ba'a, baba, baba, ba'a, ba'a, aba'a, aba'a. Lagi aba'a, aba'a. Coba antum. Aba'a. Lagi. Aba'a. Nah, ini contoh yang enggak teratur bacanya. Aba'a. Jangan seperti itu. Paham ya? Aba'a. Coba. Aba'a. Jangan dibaca aba'a. Gitu ya. Jadi harus sama. Satu langkah dari huruf ke huruf yang lainnya itu intonasinya sama. Ya. Ritmenya itu sama, iramanya itu sama. Aba'a. Jangan gitu. Aba'a. Aba'a. Jangan gitu. Tapi aba'a. Coba. Aba'a. Lagi. Aba'a. Aba'a. Sekali lagi coba. Aba'a. Ya gitu. Aba'a. Jangan gitu. Gitu ya. Ini kunci ya. Ini patokan. Ingat-ingat. Kalau membaca itu jangan ininya agak pelan, kemudian ini terakhirnya cepat. Atau cepat kemudian pelan. Ya. Kita baca sekali lagi. Aba'a. Aba'a. Aba'ba. Aba'ba. Aba'ba. Aba'ba. A'a'a. A'a'a. Ba'ba'ba. Ba'ba'ba. Termasuk pengucapan ba yang kurang tepat adalah dengan ba, ya. Ba, ba, ba, ba. Itu. Ini terjadi, ya. Antum jangan tertawa, terjadi. Ya. Caranya dengan apa? Dengan tidak ditekan. Ba, ya. Kalau ba, maka dia akan memiliki sifat apa? Mengeluarkan apa? Nafas, ya. Sekali lagi dari awal kita baca a, ayo bersama-sama a, bersama-sama antum baca sendiri a, ya a, ba, ba, ba, a, untuk yang terakhir jangan dipanjangkan ba, ba, ba. Sekali lagi yuk. Ba, ba, ba. Ya, kita lanjutkan pada huruf yang berikutnya. Huruf ta. Kita baca. Makhrajnya sudah ada di sini. Enggak perlu saya baca. Ya. Kita baca. Ujung lidah dengan pangkal gigi seri atas. Kita baca. Ta. Ta. Ta. Ya dia saya enggak perlu ulang lagi. Gitu. Te, ya. Ya. Karena ada. Kita baca ta. Ta. Ta. Kita ata. Ata. Bata. Bata. Tata. Tata. Ta'a. Ta'a. Tababa. Tababa. Ataba. Ataba. Jangan malas buka mulut ya. Karena kalau kita ikuti pelajaran ini secara kontinu, kita latih terus bacaan kita ya. Dan bagi para tulab yang hadir di sini dan juga para pendengar di rumah, terapkan ini langsung pada bacaan antum gitu. Misalnya antum baca Al-Fatihah misalnya. Maka antum terapkan, membukanya diterapkan, ya. Ya. Makhorijul hurufnya juga diterapkan. Kalau pas ketemu ta, ya dibaca ta dengan seperti yang kita pelajari ini, ta. Ya. Sampai di mana tadi? Hah? Kita baca ataba, ataba, taba, taba, bata, bata. Dan masanya bata gitu bata jadi e nanti ya. Ya Bata. Bata. Abata. Abata. Abata. Abata. Ya. Kesalahan pengucapan ta adalah menyamakan dengan pengucapan huruf T, ya. Ata, bata, gitu ya. Ya, kemungkinan ya, Kak. Ya, karena kita sering mengucapkan huruf T, bukan huruf ta dalam pembicaraan sehari-hari. Ya, bahkan dalam bahasa Arab pun kita baca antum, kan gitu ya. Antum, kan gitu. Bukan antum, ya kan gitu. Ya. Ya diterapkan. Kalau bahasa Arab ya bahasa Arab, ya, dengan makhraj yang memang makhrajnya huruf hijaiyah, ya. Kalau bahasa Indonesia ya, bahasa Indonesia. Antum tinggal di mana? Gitu ya. Kita lanjutkan. Atau kita baca bersama-sama. Ata. Ayo. Ata. Ata. Ata. Ta'a. Ingat. Untuk ta'a. Jangan sampai suara ta'nya masuk ke hamzah. Ini saya ingatkan mulai dari sekarang. Ya. Ta'a, coba. Ta'a. Lanjutkan. Ta'ba-ba. Ta'ba-ba. A-ta-ba. Ta'ba. Ba-ta. A-ba-ta. A-ba-ta. Ya. Lanjutkan pada huruf berikutnya. Huruf ta. Saya dulu sebelum belajar, baca Al-Qurannya lancar ya. Sekarang setelah belajar kok jadi susah. Ya mungkin dulunya kurang memperhatikan apa? Makharijul huruf, sifat-sifatnya gitu. Ketika mengucapkan tak, lidah terasa berat sekali. Dulu sepertinya lancar. Ya karena memang dulu ya makhrajnya atau sifat-sifatnya masih belum tepat. Ya, sehingga ketika antum sekarang mengucapkannya, antum harus tertuntut mengucapkannya sesuai dengan apa? Makharijul huruf dan sifat-sifatnya. Nah, sehingga memang terasa berat, tidak apa-apa. Ya. Ibarat dulu jalan, ya asal-asalan, ya sekarang jalannya diatur dengan langkah-langkah yang baik. Lanjutkan huruf sa, ujung lidah dengan ujung gigi seri atas. Ya sa, kita baca sa, sa, sa, si su bas. Ya, Pak. Sa-si-su-bas. Ya. Huruf sa ini, ya ikhwah, harus menempel ujung lidahnya dengan ujung gigi seri atas. Kalau tidak menempel, maka nanti akan keluar huruf-huruf suara huruf s atau sin. Ya, harus menempel. Usulus salasah gitu ya. Karena apa? Karena enggak ditempelkan. Paham ya? Kita baca. Asa, asa, basa, basa, tasa, tasa, sasa, sasa, basasa, basasa. Ingat jangan suka masuk ke huruf-huruf setelahnya. Biasanya basasa, gitu jangan gitu ya. Ini termasuk kesalahan. Basasa, coba. Basasa. Dan basasa, paham? Bassa. Karena susahnya untuk memindah satu makhraj ke makhraj yang lainnya, akhirnya apa? Masuk ke makhraj yang setelahnya. Bassa. Bassa. Abassa. Abassa. Asaba. Asaba. Saba. Saba. Abatasa. Abatasa. Abatasa. Abatasa. Ya. Ingat-ingat kesalahannya bisa menjadi huruf apa? Huruf sin. Kalau tidak ditempelkan. Kita baca bersama-sama. Asa. Ayo. Asa. Basa. Sasa. Sasa. Basasa. Abasa. disebutkan huruf-huruf jim. Kita ja. Ja. Ja. Ja. Setiap mengutapkan huruf, antum masukkan ke cetakannya huruf hamzah. A. A. Ja. Ja. Gitu ya. A. A. Ja. Ja. Ya, membukanya apa? Mulut kita, ya. Ja. Membukanya rahang kita. Kita baca sajaja, sajaja, bajasa, bajasa, sajaa, sajaa. Masih ada sajaa ya, coba sajaa, coba sajaa lagi, sajaa. Sanya kurang, harus ada ini nafas dan suaranya dari gitu ya, sajaa, coba sajaa. Tentung. Raja'a. Lagi. Raja'a. Ditampilkan. Gitu ya. Ditiup. Ya. Gitu ya. Saja'a. Coba. Raja'a. Itulah. Raja'a. Ya. Ingat ya. Intonasinya itu harus rata. Saja'a. Saja'a. Jangan gitu ya. Paham? Jangan. Saja'a. Tapi. Saja'a. Coba. Saja'a. Coba. Saja'a. Harus gitu. Nadanya itu apa? Kalau cepat, cepat semua. Kalau agak sedengan seperti ini, sedengan semua, gitu ya. Ya. Saja'a. Kalau seperti ini, maka rata semua. Saja'a. Bajasa. Saja'a. Saja'ja. Ajaja. Gitu ya. Tapi kita cari yang sedengan biar bisa diikuti semuanya. Kita baca ulangi lagi. Sajaja. Sajaja. Bajasa. Bajasa. Sajaa. Sajaa. Ajaja. Ajaja. Jasasa. Jasasa. Jababa. Jababa. Abaja. Abaja. Ba'aja. Ba'aja. Abata saja. Abata saja. Abata saja. Abata saja. Abata saja. Abata saja. Ya. Kita lanjutkan huruf H. Tengah kerongkongan. Kita baca. H. Ha. Ha. Ha. Ada gitu ya. Kita baca. Ha. Ha. Ha hi hu bah. Ha hi hu bah. Kita baca. Baha. Baha. Ini biasanya juga sama dengan huruf yang sebelumnya. Jangan sampai membaca huruf yang sebelum ha masuk ke ha. Baha, jangan seperti itu ya. Kita baca baha, ayo. Baha. Baha. Baha. Taha. Taha. Jaha. Jaha. Hajaba. Hajaba. Hababa. Hababa. Hasasa. Hajaja. Hajaja. Bahaha. Bahaha. Ada di. Bahaha. Bahaha. Abata sajaha. Abata sajaha. Ya. Jangan dibaca kha. Kalau kha. Ya. Ini antum mengucapkan ha di makhrajnya kha. Kha. Bahaha. Baha, ya. Kesalahan ha biasanya apa diucapkan dengan makhraj ha, ya. Karena dalam bahasa Indonesia tidak membedakan antara apa ha dan ha. Ya, ha dan ha enggak dibedakan. Ya, bentuknya sama-sama huruf ha. Ya. Kalau huruf ha itu makhrajnya di huruf ha, ya. Bukan huruf ha. Ha. Kita lanjutkan. Kita masuk huruf kho. Kita baca kho. Kho. Pengucapan ini, pengucapan huruf kho, tidak dengan memajukan bibir kita ke depan. Kho, enggak ya. Tapi dengan apa? Dengan mengangkat pangkal lidah ke langit-langit. Kita baca kho. Kho. Kho. Kho. Kho. Khi khu bakh. Coba. Kho khi khu bakh. Kita baca. Ta kho. Ta kho. Ja kho. Ja kho. Ingat sekali lagi jangan diakhiri dengan huruf hamzah. Ta kho. Ja kho. Oh ya gitu ya. Tadi sepertinya sudah tidak ada yang mengakhiri dengan suara hamzah. Kita baca ta kho ta kho ta kho ta kho ja kho ja kho sa kho sa kho ha kho ha kho kho ba ta kho ba ta kho ba ba kho ba ba kho ba a kho ba lagi sekali lagi khaba'a khaba'a gimana dong khaba'a lagi khaba'a masih masuk ke hamzah dong suaranya khaba'a khaba'a ya gitu coba khaba'a ya itu khaba'a ayo khaba'a khabasa khabasa abatasa abatasa jaha kho jaha kho. Kita lanjutkan. Kita baca huruf dal. Ya, kita baca da. Da. Da. Da. Ingat pengucapan huruf dal tidak sama dengan pengucapan huruf d. Ya, d. Da. Bukan da tapi da. Da. Dan juga bukan ta. Ya, ta. Bukan. Karena tidak memiliki sifat apa? Sifat hams. Bukan ta, tapi da, da. Kita baca. Tada, coba. Tada. Dadi du bad. Dadi du bad. Ya. Ini masih banyak membaca Al-Quran yang membaca huruf dal dengan huruf d. Ya. Ahad. Yulad. Gitu ya. Yulad. Ya. Ini terjadi karena tidak menempatkan ujung lidahnya pada pangkal gigi, ya. Kita baca tada, tada, hadaba, hadaba, hadasa, hadasa, adaba, adaba, jadada, jadada, badaa, badaa, badaa, badaa, adada. Adada khadada khadada abatasa abatasa jaha khada jaha khada lagi jaha khada jaha khada ya sampai jelasah ke 7 insyaallah. Kita akan teruskan kembali insyaallah pada pertemuan yang akan datang Ahad, ya, pada pertemuan ke-15 biiznillah taala. Ila huna wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.